alladhi saja'a, muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, iqtatalat imra'atani min Hudzail, ada dua orang wanita dari Hudzail bertengkar. Faramat ihdahumal ukhra bihajarin, maka salah satu dari keduanya melempar yang satunya dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha, maka wanita tersebut dan janin yang ada dalam kandungannya meninggal dunia. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengajukan perkara tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurratun abdun awalidah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa diat, denda janin yang meninggal dunia adalah memerdekakan seorang budak, budak laki-laki atau budak perempuan. Wa qadha bi diyatil mar'ati ala aqilatiha, dan beliau memutuskan diat, denda untuk wanita yang terbunuh ditanggung oleh aqilatiha, oleh ahli waris atau asobah wanita yang membunuhnya. Wa warathaha waladaha wa mamahum, dan diwariskan kepada anak-anaknya dan ahli waris yang bersama mereka. Faqala Hamal ibn Nabigha al-Hudzali, ya Rasulullah, kaifa yughramu man la shariba wala akala wala nadqa wala sahala. Maka berkatalah Hamal bin Nabigha al-Hudzali, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang tidak minum, tidak makan, tidak bicara dan tidak bersuara dibayar dendanya? Famithlu dzalika yutal, maka yang seperti itu mestinya dibebaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadza min ikhwanil kuhan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lain, ini, itu orang ini adalah termasuk dari saudaranya para dukun. Min ajli saj'i alladhi saj'a, dilihat dari sajaknya yang dia ucapkan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, ada dua orang wanita yang berasal dari kabilah Hudzail bertengkar. Maka salah satu dari wanita tersebut melempar batu pada wanita yang satunya. Maka wanita yang dilempar batu dan janin yang ada dalam rahimnya, yang ada dalam perutnya, meninggal dunia. Maka mereka mengajukan perkara tersebut, mengajukan kasus tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa diat denda untuk janin yang meninggal dunia adalah dengan memerdekakan seorang budak, baik budak laki-laki atau budak perempuan. Dan beliau memutuskan diat denda untuk wanita yang terbunuh ditanggung oleh ahli waris asobah dari wanita yang melemparnya, yang membunuhnya. Dan diat tersebut, denda tersebut diwariskan kepada anak-anaknya dan ahli waris yang bersama mereka. Maka Hamal bin Nabighah Al-Hudzali berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang tidak minum, tidak makan, tidak bicara dan tidak bersuara dibayar dendanya? Maka yang seperti itu mestinya dibebaskan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak lain, orang ini adalah termasuk dari saudaranya para dukun. Dilihat dari sisi sajaknya yang dia ucapkan, itu ucapan yang bersajak yang dia ucapkan." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan dulu hadis berikutnya, hadis 1198, karena masih satu rangkaian. Wa akhraja Abu Dawud wa Nasa'i min hadis Ibn Abbas anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala man syahida qada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janin qala faqala Hamal ibn Nabighah faqala kuntu baina mar'atain fadarabat ihdahumal ukhra fadzakarahu mukhtasaran wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Abu Dawud dan An-Nasa'i mengeluarkan hadis ini dari hadis Ibnu Abbas anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala, bahwasanya Umar semoga Allah meridainya bertanya, man syahida qada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janin, siapa yang menyaksikan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap janin, yaitu janin yang meninggal dunia. Berkata Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah atau berkata Ibnu Abbas, faqama Hamal ibn Nabighah, maka berdirilah Hamalah bin Nabighah. Faqala kemudian berkata, kuntu baina mar'atain, saya dulu berada di antara dua wanita yang bertengkar tersebut. Fadarabat ihdahumal ukhra, maka salah satu dari wanita tersebut memukul yang satunya. Fadzakarahu mukhtasaran, kemudian beliau menyebutkan hadis tersebut secara ringkas. Wasahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Abu Dawud dan An-Nasa'i mengeluarkan hadis ini dari hadis Ibnu Abbas bahwa Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang menyaksikan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap janin atau untuk janin yang meninggal dunia, yang terbunuh. Ibn Abbas berkata, maka Hamalah bin Nabighah berdiri. Kemudian berkata, dulu saya berada di antara dua wanita yang bertengkar tersebut. Kemudian salah satunya memukul pada yang satunya. Beliau menyebutkan hadis ini secara ringkas, dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al Hakim. Dua hadis ini, yang pertama dari Abu Hurairah di hadis yang ke-1197, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis berikutnya 1197 diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Dawud dari sahabat Ibnu Abbas, yang di situ ada tambahan bahwa Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu menanyakan, siapa yang menyaksikan keputusan Rasulullah terkait dengan janin yang meninggal dunia, ya, janin yang meninggal dunia karena tindak jinayah, pelanggaran. Kata Ibnu Abbas, maka Hamala bin Nabighah berdiri kemudian mengatakan, saya yang dulu berada di antara dua wanita tersebut, salah satunya memukul kepada yang satunya. Kemudian beliau menyebutkan sampai selesai dengan ringkas tentang hadis ini. Dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 1253. Dan beliau menyatakan waqala sahihul isnad, hadis ini sanadnya sahih. Jadi dua hadis ini dua-duanya sahih. Yang satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, yang satu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya termasuk Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 1253. Disebutkan di dalam hadis ini, hadis yang baru kita baca, yang pertama hadis Abu Hurairah, bahwasannya ada dua orang wanita yang bertengkar, dua orang wanita dari kabilah Hudzail yang bertengkar, dan dua wanita ini adalah dua madu. Hah? Iya, istri pertama dan istri kedua, dua istri ini bertengkar. Kenapa bertengkar? Ya, semuanya paham lah ya, namanya madu dengan madunya bertengkar. Dalam pertengkaran tersebut sampai terjadi tindak pelanggaran. Yang satunya melempar yang satunya dengan batu. Ya. Lemparan tersebut sebetulnya lemparan dengan batu yang tidak besar dan tidak bermaksud untuk membunuh. Tapi ternyata kenyataannya yang dilempar meninggal dunia, dan janin yang ada di perutnya juga ikut meninggal. Maka mereka maksudnya adalah tentunya dari keluarga wanita yang terbunuh, yang meninggal bersama janinnya, mengajukan perkara tersebut, kasus tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keputusan yang adil yang benar, apa hukumannya yang tepat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan. Keputusan yang pertama, bahwa diat bagi janin yang meninggal dunia ya, akibat lemparan batu pada ibunya. Diat itu adalah denda. Dan nanti akan ada pembahasan setelah selesai bab ini, akan ada pembahasan tentang diat, pembahasan khusus tentang diat, yaitu tentang harta yang diberikan oleh orang yang melakukan pelanggaran terhadap jiwa atau badan ya, diberikan kepada yang mendapatkan tindak kejahatan atau kepada keluarganya karena sebab tindak pelanggaran yang terjadi ya. Itu dia, denda. Nabi memberikan keputusan diat untuk janin yang meninggal dunia, yang terbunuh karena sebab pelanggaran tadi, adalah seorang budak. Hurah ini seorang budak yang mahal, budak yang bagus. Baik budak laki-laki atau budak perempuan. Yang para ulama al-fuqaha ahli fikih menyamakan harganya dengan 5 ekor unta. Harganya disamakan nilainya, harganya itu seharga 5 ekor unta. Kalau satu unta taruhlah murah-murahnya 20 juta ya kali 5. Kalau 40 juta ya kali 5. Kemudian diat untuk wanita yang terbunuh, diat untuk wanita yang terbunuh ditanggung oleh ditanggung oleh akilah. Akilah ini maksudnya adalah asobahnya. Asobah dulu sudah pernah kita bahas, sudah selesai dalam pembahasan waris. Asobah itu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan. Ahli waris itu kan terbagi menjadi dua, Zawul furud atau ashabul furud dan asobah. Zawul furud atau ashabul furud itu adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Seperti suami warisannya itu adalah setengah kalau enggak ada anak, seperempat kalau ada anak. Kemudian istri, kemudian ibu, ayah, kakek, anak perempuan, saudara kandung perempuan dan yang lainnya yang jumlahnya kalau masih ingat ada 10 zawul furud. Nah, selain mereka ahli waris yang ditentukan bagiannya, itu adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, yaitu asobah. Seperti anak laki-laki ya. Kemudian al-ubuah itu ayah, kakek dan selanjutnya. Kemudian umumah, paman ya. Kemudian saudara laki-laki dan selanjutnya. Itu asobah, ahli waris yang bagian waris tidak ditentukan. Nah, Nabi memutuskan diat denda untuk wanita yang terbunuh ditanggung oleh asobahnya, ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dari ahli warisnya wanita yang membunuh. Kemudian dia tersebut diwariskan kepada anak-anaknya wanita yang terbunuh dan ahli waris yang bersama mereka. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan seperti itu, maka Hamal bin Nabigha al-Hudzali mengatakan yang perkataan itu, pernyataannya itu adalah seperti sanggahan. Dan Hamal bin Nabigha al-Hudzali ini suaminya. Ya, suami dari dua wanita yang bertengkar tadi. Ya, Hamal bin Nabigha al-Hudzali ini suaminya. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin? Ya. Yang belum makan, tidak makan, tidak minum, tidak bicara dan tidak bersuara dibayar dendanya. Orang yang seperti ini mestinya dibebaskan dari denda, begitu. Dan ucapannya di sini ucapan bersajak. Lihat di situ. Kaifa yughramu man la syariba wala akala wala nataqa wala stahalla. Bersajak ucapannya. Ya. La syariba wala akala wala nataqa wala stahalla. Dengan ucapan bersajak, tapi itu bentuknya sanggahan. Yang maknanya, bagaimana mungkin anak yang belum pernah makan, minum, tidak bicara, tidak pula bersuara, dibayar dendanya. Itu maksudnya janin yang ada dalam perutnya yang meninggal. Yang seperti ini, anak seperti ini atau orang seperti ini mestinya dibebaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dan menanggapi ucapan yang isinya sanggahan itu, menyatakan innama hadza min ikhwanil kuhan, tidak lain ini adalah termasuk dari saudaranya para dukun. Di mana para dukun itu berusaha memperindah ucapan-ucapan, memperindah perkataan untuk menipu manusia. Sehingga Nabi menyatakan innam hadza min ikhwani sukuhan, tidak lain ini adalah termasuk dari saudaranya para dukun. Min ajli saja'ihil ladzi saja'a, itu dilihat dari sajaknya, dari ucapan yang bersajak yang dia ucapkan. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini dibawakan oleh penulis di sini, oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ya, adalah untuk menjelaskan beberapa faedah hukum yang terkandung di dalamnya. Untuk menjelaskan beberapa faedah hukum yang terkandung di dalamnya. Tadi maknanya secara global telah kita ketahui tentang adanya dua orang wanita, dua orang istri, dua wanita yang dimadu bertengkar, yang pertengkaran itu menimbulkan adanya tindak jinayah, tindak pelanggaran terhadap jiwa, karena yang satunya melempar dengan batu, yang dilempar meninggal dunia beserta janin yang ada dalam kandungan. Lah, wanita yang melempar dengan batu itu melemparnya tidak dengan batu yang besar, tapi bihajarin sesuai dengan batu yang kecil, yang menurut kebiasaan dan menurut logika, lemparan dengan batu semacam itu tidak mematikan pada umumnya, ya. Pada umumnya. Dan tidak bermaksud dengan melempar itu untuk membunuhnya. Tapi ternyata yang dilempar meninggal dunia. Nah, di sini sebetulnya intinya di sini. Ya, intinya di sini. Pembunuhan yang terjadi dalam keadaan seperti itu, hukumnya seperti apa? Ya. Karena itu maka ketika hal itu disampaikan, diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan qisas, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan qisas. Kenapa? Kok Rasul sallam tidak memutuskan qisas? Kenapa yang melempar itu tidak dilempar hingga meninggal dunia? Yaitu kenapa tidak dikisos, tetapi keputusannya adalah dengan diat, dengan denda. Janin yang meninggal, dendanya ditanggung oleh yang melempar, ditanggung oleh yang membunuh, dengan seorang budak senilai harga 5 ekor unta. Kemudian wanita yang meninggal dunia, diatnya ditanggung oleh ahli waris asobah yang bagian tidak ditentukan dari wanita yang melempar, yang membunuh. Kenapa keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Hal ini menunjukkan bahwasannya pembunuhan yang terjadi dalam kasus yang disebutkan dalam hadis ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja, tetapi pembunuhannya adalah pembunuhan syibhul amdi, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, syibhul amdi, pembunuhan yang tidak sengaja, tetapi pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Di mana orang yang membunuh, orang yang melakukan tindak jinayah, pelanggaran itu, di dalam melakukan pembunuhan itu tidak bermaksud membunuh, dan yang dilakukan itu umumnya adatnya itu tidak mematikan. Ya, seperti di sini disebutkan melempar dengan batu yang kecil yang tidak besar atau yang semisalnya. Dan perlu diketahui bahwasannya pembunuhan ya, itu ada tiga. Jadi tindak pelanggaran berupa pembunuhan al-jinayah terhadap jiwa ya, pembunuhan itu ada tiga macam. Yang qasimul qatlu ila thalathi aqsam, pembunuhan terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-qatlul amdu, pembunuhan yang disengaja. Yang kedua syibhul amdi, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Yang ketiga al-khata'u, pembunuhan yang tidak sengaja. Masing-masing dari tiga macam pembunuhan itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama itu qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja seperti disebutkan di dalam surat An-Nisa 92-93 ya, yang ancamannya adalah sangat keras ya, ancamannya sangat keras. Hukum di akhirat itu haram, pelakunya dosa besar dan mendapatkan azab yang pedih jika tidak bertaubat ya. Itu di akhirat. Hukuman di dunia bagi pelaku tindak pembunuhan yang disengaja adalah qisas. Qisas. Hukumnya qisas seperti yang sudah kita lewati. Jika keluarga yang dibunuh tidak memaafkan. Hukum di dunia qisas. Jika keluarga yang dibunuh tidak memaafkan. Dikisos. Kalau keluarga yang dibunuh memaafkan, kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka terkena diat mughalladhah, diat yang berat ya, diat yang berat yang nanti insya Allah akan kita baca. Nah, pembunuhan dengan sengaja itu orang yang membunuh itu sengaja membunuh, dengan sengaja melakukan pembunuhan. Kemudian tahu bahwa yang dibunuh itu manusia yang maksum darahnya. Yang membunuh sengaja membunuh, yang dibunuh itu adalah manusia yang maksum darahnya, yang dilindungi, yang dijaga darahnya. Alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang menurut adat, menurut akal itu memang mematikan. Mematikan. Itu pembunuhan dengan sengaja. Seperti lehernya dipukul dengan pedang bagian tajamnya, ya kan? atau dengan dipukul menggunakan batu besar atau palu besar bagian kepala umpamanya, seperti hadis yang sudah kita lewati ya. Atau tempat keluarnya nafas itu ditahan, dicekik, diikat lehernya, disumbat mulut dan hidungnya sampai mati ya. Contoh itu. Atau diminumi racun dengan racun yang mematikan. Atau orang dilemparkan ke tempat yang mematikan ya. Ada kereta lewat, lemparkan depan kereta. Jelas ini pembunuhan dengan sengaja ya. Atau ditenggelamkan di air, atau dibakar dengan api, dan yang semisalnya. Itu bentuk-bentuk pembunuhan dengan sengaja. Hukumnya seperti yang tadi disebutkan. Di akhirat haram dan ancamannya keras. Di dunia kisos. Kalau tidak dimaafkan oleh keluarganya, kalau keluarganya maafkan, kena dia denda. Kemudian yang kedua, ini adalah syibhul amdi ya. Syibhul amdi, pembunuhan, qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja. Lah ini yang ada di dalam hadis ini. Kenapa dikatakan syibhul amdi menyerupai pembunuhan dengan sengaja? Karena pelaku pembunuhan itu sengaja. Sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian. Tetapi dengan satu tindakan atau dengan alat yang secara adat pada umumnya tidak mematikan, tapi ternyata menimbulkan kematian. Ini namanya syibhul amdi, qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan disengaja ya. Contohnya ya yang ada dalam hadis ini, wanita yang satu itu sengaja ngelempar, tapi ngelemparnya dengan batu yang tidak besar. Sengaja ngelempar, lempar dengan batu yang besar, yang pada umumnya sesuai dengan kebiasaan secara akal, ini batu kalau dilemparkan ke orang tidak mematikan. Kalau melukai, mungkin melukai, tapi kalau mematikan tidak. Ternyata yang dilempar meninggal. Lah, ini namanya syibhul amdi. Dan kita bisa banyak membawakan contoh. Atau memukul orang dengan ya alat pukul yang memang pada umumnya tidak mematikan ya. Umpamanya pelepah pisang ya. Dipukulkan ya keras, tapi kan secara kebiasaan enggak matilah orang dipukul pakai itu. Tapi ternyata mati yang dipukul. Nah, ini namanya syibhul amdi ya. Atau menempeleng orang. Orang menempeleng orang itu sengaja nempeleng, tapi tidak dengan niat sengaja mau membunuhnya ya, ingin menempeleng agar yang ditempeleng itu memar atau kemudian sakit, tidak sampai mati. Dan umumnya tidak mematikan, tapi ternyata yang ditempeleng mati. Atau sengaja didorong ya, lagi jalan didorong jatuh. Yang namanya orang didorong jatuh kan pada umumnya enggak meninggal, tapi ternyata dalam kejadian tertentu ada yang meninggal ya, dorong jatuh mati. Begitu. Jadi perbuatannya sengaja dilakukan, tetapi dengan satu perbuatan atau dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, tetapi kemudian mati. Nah, ini namanya qatlu syibhil amdi. Nah, contohnya banyak ya, contohnya itu banyak. Nah, itu tadi beberapa contoh telah saya sebutkan. Nah, Nah, pembunuhan yang seperti itu, pembunuhan yang seperti itu dari sisi hukum, dari sisi hukum, hukum di akhirat, hukum secara agama itu haram. Pelakunya berdosa di akhirat, namun ancamannya tidak sekeras pembunuhan dengan sengaja. Haram dan dosa pelakunya. Kemudian hukum di dunia, hukum di dunia ini tidak mengakibatkan kisos, tetapi mengakibatkan adanya diat mughalladhah, diat yang berat, sama seperti diat denda untuk pembunuhan yang disengaja jika keluarganya memaafkan, ya. Tidak mengakibatkan kisos, enggak ada kisos. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak melakukan kisos. Tapi menetapkan adanya diat. Diatnya itu adalah diat mughalladhah, diat yang berat. Diat mughalladhah, diat yang berat ini, ya, asal diat itu adalah untuk satu jiwa. Satu jiwa orang yang beriman itu mi'atun minal ibil, 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta. Nah, seratus ekor unta. Bagaimana kalau diganti dengan yang lain? Bagaimana kalau diganti dengan yang lain? Kalau diganti dengan yang lain, Umar ibn Khattab memutuskan ala ahli zahab, bagi orang yang punya emas, 1000 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa gram? 1 dinar 4,25 gram. Ya. 1000 dinar berapa? 4.250, ya. Nah, gram. Berapa rupiah, hitung sendiri. Kemudian ala ahli warak, bagi orang yang punya perak, 12.000 dirham. Nah, ini perak, nah, lebih murah kalau ini. 12.000 dirham. Saat kalau dalam pembahasan dulu zakat, 200 dirham itu 595 gram. Itu 200 dirham. 595 gram. Nah, untuk perak 12.000 dirham. Untuk sapi, mi'atai baqarah, 200 ekor sapi. 200 ekor sapi. Kalau dengan kambing, 2000 kambing. Ya. 2000 kambing. Satu nyawa. Itu dia al-mughalladhah. Jadi untuk satu orang Islam yang merdeka itu 100 ekor unta. Itu untuk orang Islam yang merdeka, laki-laki. Kalau untuk wanita, separohnya. Ya. Diyatul hurratil muslimah ala nisfi min diyatir rajulil hurril muslim. Untuk wanita, diyat wanita adalah separohnya diyat laki-laki. Ya. Separoh dari apa yang saya sebutkan tadi. Enggak ada kisos. Tapi dengan dia. Nah, di sini yang meninggal itu adalah wanita. Kemudian dia untuk dia tersebut ditanggung oleh akilahnya orang yang membunuh. Takunu ala akilatil qatil, ditanggung oleh ahli waris asobah dari orang yang membunuh. Kalau ahli waris asobah itu adalah yang laki-laki, baik yang dekat maupun yang jauh, meskipun mereka tidak mendapatkan waris. Meskipun mereka tidak mendapatkan waris, bagaimana? Karena terhalang, ya. Seperti paman, kalau ada ayah kan paman asobah, tapi ketika ada ayah kan terhalang, tidak mendapatkan waris. Tapi dalam hal membayar diat, semuanya supaya bantu-membantu. Semuanya bantu-membantu. Seperti nek kakek-kakek ini asobah, ketika ada ayah juga terhalang. Terhalang. Tapi dalam hal membayar diat, semua asobah ini bekerja sama, bantu-membantu, menolong untuk meringankan pembayaran diat tersebut. Ya. Karena kenapa itu disyariatkan? Karena pembunuhan itu adalah pembunuhan yang tidak sengaja, tetapi syibhul amdi, menyerupai dengan pembunuhan yang sengaja. Sehingga para ahli waris asobahnya itu supaya bantu-membantu. Meskipun yang membunuh itu orang kaya, ya, tetapi supaya diringankan, mereka bantu-membantu. Dan dikasih jeda waktu untuk diansur, ya, selama 3 tahun. Nah, beda kalau pembunuhan dengan sengaja, sepenuhnya ditanggung oleh yang membunuh. Ahli waris yang asobah tidak, ya, punya kewajiban. Tapi kalau pembunuhan yang tidak disengaja, mereka asobahnya memiliki kewajiban. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa diat untuk janin, denda untuk janin yang meninggal dunia karena sebab tindak jinayah, tindak pelanggaran, adalah seorang budak laki-laki atau perempuan yang nilainya sekitar kurang lebihnya 5 ekor unta. Lah, diat janin sepenuhnya ditanggung oleh pelaku jinayah, yaitu oleh orang yang membunuh. Kalau tadi untuk wanita yang terbunuh, maka dan yang semisalnya ditanggung oleh asobah yang membunuh. Tapi untuk janin sepenuhnya ditanggung oleh yang membunuh, ya, sepenuhnya ditanggung oleh yang membunuh, tidak ditanggung oleh asobahnya. Jadi 5 ekor unta berarti seperberapanya? Kalau tadi 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta, dia satu nyawa muslim yang merdeka. Nah, kalau janin 5, nah, ekor unta, nah, kalau dibandingkan dengan ibunya berarti seperberapanya? 10. Ibunya kan 50, karena wanita kan 50 ekor unta. Atau kalau dinar, ya 500 dinar. Lah, janinnya berarti 1/10-nya. 1/10-nya. 5 ekor unta ini ditanggung oleh pelaku tindak zina, ya, tindak pelanggaran, karena itu kurang dari 1/3 dia. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa diat itu menjadi harta waris. Diyat itu menjadi harta waris bagi orang yang menderita tindak pelanggaran. Ahli warisnya orang yang terbunuh karena tindak pelanggaran, tindak kejahatan. Ya. Seperti umumnya ada seorang terbunuh tidak sengaja, kemudian mendapatkan diyat denda, umpamanya 100 ekor unta sebagai contoh, atau yang senilai dengan itu, maka itu adalah menjadi harta waris bagi ahli warisnya, ya, bagi ahli warisnya. Kemudian di dalam hadis ini tadi ada pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini seperti tadi kita baca, ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapannya Hamal bin Nabighah, pengingkaran terhadap ucapan Hamal yang bersajak. Dan ini pengingkaran Nabi itu adalah karena dua hal. Yang pertama, karena ucapannya itu adalah menentang hukum Allah dan syariatnya, dan ada upaya untuk membatalkan. Kemudian yang kedua, karena memaksakan diri dalam berucap itu dalam bentuk sajak untuk memperindah ucapan dalam rangka membela yang tidak benar. Sehingga Nabi menyatakan bahwa itu menyerupai dengan atau saudara, termasuk saudaranya para dukun. Adapun kalau ucapan yang bersajak, ya, ucapan yang bersajak seperti syair, kalau itu tidak takalluf dan tidak diniatkan untuk membela kebatilan, itu perkara tidak tercela, itu perkara yang diperbolehkan. Dan Nabi pun dalam beberapa doanya bersajak, ya, dalam beberapa doa. Lihat dalam diantaranya doa Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', lihat belakangnya, la yanfa' pakai ain, wa qaulin la yusma', wa qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa a'udzubika min haula'il arba', kan bersajak. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', yanfa' wa qaulin la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba', a'udzubika min haula'il arba'. Ini kan bersajak. Kalau tidak takalluf, memaksakan diri dan tidak untuk membela kebatilan, itu tidak tercela, boleh. Jadi bukan masalah sajaknya. Ya, bukan masalah sajaknya yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.